Kita hadirkan kembali ya, masih dalam satu bersama hadirnya Tebos. Siapa lagi kalau bukan Feby Mama Mia di section yang kedua kali ini, tetap bersama Tebos Top Music. Buat panitianya pada siang hari ini. kerinduan ya, tadi permintaan dari panitia ya.